sampai kapan ku tak tahu. Duhai kasih pujaan hatiku, dengar jua di jantungku suara cinta yang berseri, langkah cinta yang menyatu. Terimalah dengan tulus di hatimu. Asmaraku, asmaramu, bagai kelaga yang biru, ini memancarkan sinar di hidupmu. Asmaraku, asmaramu, bagai ceria rembulan, ku ingin engkau peluk cintaku. Janji yang ku pendam kasih, setia yang ada di dirimu. Sampai nanti, sampai nanti, gapai segera cinta diri, biar berseri sinar kasih jiwa ini. Asmaraku, asmaramu, bagai kelaga yang biru, ini memancarkan. Asmaraku, asmaramu, bagai telaga yang biru, ini memancarkan sinar di hidupku. Asmaraku, asmaramu, bagai ceria rembulan, ku ingin engkau peluk cintaku. Asmaraku, asmaramu, bagai telaga yang asmaraku, asmaramu, bagai ceria rembulan, ku ingin engkau peluk cintaku. Asmaraku, asmaramu, bagai telaga yang biru, ini memancarkan sinar di hidupmu. Asmaraku.